itu hujan rintik. Terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Ku coba untuk tersenyum walau memaksa diri. Tak tahu apa harus ku jalani. Lalu ku usap titik air mata. Ku kisahkan ceritaku. Hatimu tersentuh dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya dahulu hidup menyendiri. Kau ingin membalut luka hatiku, Widuri. Kau bisikkan namaku, oh sayang. Widuri, terdengar titik air mata. Ku kisahkan ceritaku. Hatimu tersentuh dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya dahulu.